Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullahu ta'ala. Wabilan idza sudira aljawabilan wajib iqtiranuhu bilha. Kita ulangi dari sini. Kita maka kata beliau rahimahullah ta'ala, yang berikutnya adalah kalau jawab syaratnya diawali dengan lan, maka wajib bergandengan dengan fa. Qala Allah ta'ala wa yang tu'rid anhum falayadurruka syai'a. Tu'rid fil syarat, jawab syaratnya lan yadurruka, karena diawali dengan lan maka harus bergandengan fa, falan yadurruka. Laqala qa'ilun, ada orang berkata, in a'radta an fulanin lan yadurraka syai'an. Ini khata. Ini salah. Lianul jawaba idza sudira bilan, karena jawab syarat kalau diawali dengan lan, lan yadurrak, wajib iqtiranuhu bil fa. Wajib dia bergandengan fa. Yang benar, in a'radta an fulan falan falan yadurraka syai'an, dengan fa. Itu yang benar. Berikutnya adalah wabitanfis an yakuna jawab musaddaran bisin aw sawfa. Di antara yang keadaan yang wajib di awal dengan fa adalah ketika jawab syaratnya itu fiilnya diawali dengan sin atau saufa. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Asyahid yartadda di sini fiil syarat. Jawab syaratnya saufa ya'tillah. Sawfa yatillah, karena diawali sawfa yatinya maka diawali digandengan dengan fa, fa sawfa yatillah, karena fiilnya diawali dengan sawfa tanfis. Qala Muhammad bin Sulaiman bin rahimahullah, yartad hadha fiil syarat wa qawluhu wa sawfa yatillah al-jumlah, jawab syarat. Qala in ijtahada zaidun fasayanjahu. Ini contoh dengan sin. Apabila zaid bersungguh-sungguh maka niscaya dia akan lulus. Sayanjahu, karena fiilnya dia dengan sin, maka fakifa fasayan jahu. In kulta, kalau kamu bilang, kamu berkata ini ijtahada zaidun sayan jahu, khata, keliru. Karena jawab syarat kalau diawali dengan sin harus bergandengan dengan fa, fasayan jahu. Ini pembahasan yang keempat. Al-mabhas al-khamis, pembahasan yang kelima terkait dengan adawatu jazm ini adalah anna kullu jawabin iktaranna bil fa fainal jawaba fainal jazma yakunu mahalliyan. Apabila jawab syarat itu berupa jumlah yang diawali dengan fa, maka jazmnya itu jazm mahalli, ai innaka taqulu al jumlah fihi mahal jazm, jawab syarat. Tadi contohnya pasayan jahu fa rabitah li jawab sin tanfis yan jahu fil mudhari marfu, ya jumlah fil mudhari dan fa'il, dan fa'ilnya fi mahal jazm, jawab syarat. Contoh tadi in aradta an fulan lan, yang betul falan yadurraka, falan yadurraka, yadurra fi'il mudhari mansub bilan, ya, dan dia jumlah fi'il mudhari dengan fa'ilnya dengan maf'ul yadurraka syai'an bi mahal jazm, jawab syarat. Itu maksudnya fi mahal. Qala wa dhalika li anna al-amila la yatasallatu ala lafzihi, karena amil ini ada tasarrut, amil maksudnya ada tasarrut, tidak bisa menguasai lafaznya. Ya, lafaznya tetap, ya, dalam keadaan mansub, dalam keadaan rafa. Innama yatasallatu ala mahallihi wa mawdhi'ihi, dia hanya menguasai mahalnya, tempatnya. Fataqulu al jumlah bi mahal jazm, jawab syarat. Nah, contoh di ayat misalnya ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum, yartad ini fil syarat. Fasawfa yatillah ya'tillah, fasawfa yatillah sawfa tanfis intifa dan rabitah li jawab, sawfanya tanfis, ya'ti fil mudhari marfu, ya, dengan dhammah muqaddarah. Lafadz ila Allah fa'il, jumlah dari fi'il dan fa'il bi mahal jazm, jawab syarat. Ini mahal. Ini pembahasan yang kelima. Dipahami pembahasan ini penting karena tidak ada terbatasannya. Ada di sini insyaAllah. Qala rahimahullah, berkata si Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, shad yani dalam asal jurumnya babu marfu'atil asma. Qala rahimahullah ta'ala, hadha min babi idafati syai' ila jinsih. Ini masuk ke dalam bab menyandarkan sesuatu, mengidafkan sesuatu kepada jenisnya, yakni al-marfu'at min al-asma', ya, yang marfu-marfu dari isim. Wahya sab'atun, dan di sini tujuh disebutkan dalam jurumiyah. Ditatabbu' wal-siqra, berdasarkan tatabbu' dan siqra. Lianna ulama al-lughah al-arabiyyah ijtahadu ijtihadan 'aziman, ya, karena ulama bahasa Arab mereka bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang besar. Wa masyaw fil barari wal fayafi wa fi kulli makan yatabba'un al-arabiyyah min al-arab liyakhudhu anhu mas'alatan min masail lughah, ya, mereka berjalan di padang pasir, ya, di pelosok, di tempat semua tempat, mencari-cari orang-orang Arab, ya, mencari orang Badui dari ahlul Arab untuk mengambil darinya satu masa di masalah-masalah lughah. Tatabba'ul marfu'at, dan mereka mencari-cari tentang isim-isim yang marfu' dari orang-orang Arab yang masih murni bahasa mereka. Wajadu, dan mereka dapati annaha ada takhruju anna sab'ati asya, tidak keluar dari tujuh, tidak keluar dari tujuh, la takhruju anna sab'ati asya faqat, ya, tidak keluar dari tujuh saja. Qala sad yani dalam asal jurumiyah al-marfu'atu sab'atun wa yal fa'il wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaruhu wa ism kana akhwatiha khabar ina akhwatiha wa tabi'il marfu' wa arba'atu asya' an'at wal ataf wa tawkid wal badal qala Syekh Muhammad bin Salatuddin rahimahullahu ta'ala wa tafsiluha lanahwi tali dan rinciannya dalam seperti berikut ini. Bab al-fa'il, al-fa'ilu fil lughati man qama bihi al-fi'lu. Man qama bihi al-fi'l. Seorang atau yang tegak dengannya satu perbuatan. Man qama, yang tegak dengannya satu perbuatan. Fa idza qulta Zaidun qa'imun. Fahu fil lughati fa'il. Kalau dalam bahasa, secara bahasa, Zaid itu fa'il. Kenapa? Karena dia yang berdiri. Dia yang melakukan perbuatan berdiri. Berdiri itu dia yang melakukannya. Kalau secara bahasa, Zaid fa'il. Wa idza qulta Zaidun mayyitun. Fa Zaid fa'il. Ini kita tidak bicara masalah nahu, secara bahasa. Kalau secara bahasa, Zaid itu fa'il. Kenapa? Yang mati itu Zaid. Fa'il qama bihi. Iya. Yang melakukan aktivitas yang fa'il tersebut ada padanya, pada Zaid. Sehingga Zaid adalah fa'il. Dimana? Li'annal fa'ila fil lughati a'ammu minal fa'ili fil istilah. Ini. Karena fa'il secara bahasa itu lebih umum daripada fa'il dalam istilah nahwiyin, istilah-istilah nahwiyin. Fa'il dalam bahasa itu lebih umum dari fa'il secara istilah. Fal fa'ilu fil lughati, kalau fa'il dalam bahasa, kullu man qama bil fi'l, semua yang terjadi dengannya perbuatan. Sawa'un kana mubtada, apakah dia mubtada? Zaidun qa'imun. Zaid sebetulnya kalau dari sisi Arab itu dia mubtada. Tapi dia berdiri, yang berdiri itu dia, sehingga dia juga pelaku. Fa'il. Sawa'un kana fa'a mubtada atau fa'il atau isim kana atau isim inna. Ya, yang penting qama bihil fi'il. Perbuatan itu ada pada dia. Dia yang melakukannya. Itu secara bahasa. Amma bil istilah, adapun dalam istilah nahwiyin, istilah nahwiyin. Faqala al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'iluh. Adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal-harfu. Fa'il dalam istilah nahwiyin itu harus isim, sehingga keluar darinya fi'il dan huruf. Tidak ada fi'il jadi fa'il atau huruf jadi fa'il. Yang kedua marfu' kharaja bihi al-mansub wal-majrur. Ya, fala yakunani fa'ilan. Kalau fi'il, saya ulangi, kalau ada isim yang mansub, isim yang majrur, dia tidak akan menjadi fa'il. Harus marfu'. Al-madhkur qablahu fi'luhu. Yang ketiga harus disebutkan sebelum dia fi'ilnya. Kharaja bihi ma dhukira ba'dahu fi'luhu. Falyakunu fa'ilan. Keluar darinya kalau disebutkan fi'ilnya itu setelah dia. Fi'ilnya disebutkan setelah dia. Maka dia bukan fa'il. Dia mubtada. Fa'in kulta Zaidun qadima. lam yakun Zaid fa'il. Walaupun secara arti, secara bahasa tadi Zaid itu fa'il, tapi dalam istilah nahwiyin, dalam i'rab, Zaid bukan mubtada. Kenapa? Karena fi'ilnya itu ada setelah dia, Zaid qadima, sehingga Zaid mubtada. Qadima ini fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir. Wa idza qulta qadima Zaid, baru ini Zaid fa'il, karena fi'ilnya disebut sebelum dia. Qadima Zaid, suara Zaid fa'il. Kenapa? Karena fi'ilnya madzkur qablah, sebelum dia. Liyana fil awal lam yudhkar qablahu fi'luh. Karena pada awal, pada contoh awal, Zaidun qadima, Zaid bukan fa'il. Kenapa? Karena fi'ilnya itu tidak disebut sebelum dia, sehingga dia bukan fa'il dalam i'rab. Dalam istilah nahwiyin dia bukan fa'il. Wa tsani, adapun yang kedua, contoh kedua, qadima Zaid, ini baru dzukira qablahu fi'luh. Fi'ilnya disebutkan sebelum dia, sehingga Zaid fa'il. Nah, ini madzkur qablahu fi'luhu, sehingga disebutkan dalam mutammimah. Nanti kalau seandainya ada tadi seperti tadi, isim yang zahirnya dia fa'il mendahului fi'il, ini bukan fa'il, dia adalah mubtada. Adapun fa'ilnya adalah dhamir mustatir, Zaidun qadima Zaid, mubtada qadima fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Qala idza qultu qawlan yadhhabu yaqumu. Yadhhabu yaqumu, yaqumu fa'il. Apakah yaqumu di i'rab sebagai fa'il? Yadhhabu fil mudhari, yaqumu fa'il begitu? Jawabannya la, bukan, tidak bisa. Limana, kenapa? Li'annaha laysat isman, karena yaqumu itu bukan isim. Ya, kecuali ada orang namanya yaqumu, lain. Tapi kalau yaqumu itu fi'il, tidak bisa yaqumu jadi fa'il, karena yaqumu fi'il mudhari, bukan isim. Kecuali kalau ada orang namanya yaqumu. Yadhhabu ila suq. Iya, ila, apa dia fa'il? Jawabannya la, tidak. Li'annaha laysat isman, kan dia buat isim, dia huruf. Syaratnya fi'il, syaratnya fa'il harus isim. Kalau huruf tidak bisa jadi fa'il. Idza qulta, kalau kamu bilang akala Zaidan, akala Zaidan dengan mansub Zaidan. La naqulu laka Zaidan fa'il. Tidak bisa kami katakan Zaidan sebagai fa'il. Li'annahu mansub. Iya, kalau fa'il itu marfu. Kalau jadi Zaidan mansub, dia bukan fa'il. Zaidun qadima, juga Zaid bukan laisa fa'il. Li'annal fi'la mutaqaddimun anhu, karena fi'ilnya lebih, apa namanya, karena dia mendahului fi'il maksudnya. Dan fi'la mutaqaddimun anhu, yang ini dia mutaqaddimun ala fi'il, karena dia mutaqaddimun ala fi'il. Karena Zaid lebih mendahului fi'il. Nah, semestinya fi'il yang mendahului dia. Tapi di sini dia mutaqaddim ala fi'il, sehingga Zaid di sini bukan fa'il tapi mubtada. Nah, Allah alam. Insyaallah, insyaallah.